Alhamdulillah wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Terakhir di kesempatan yang lewat kita bahas tentang atau kita telah bahas dan kita telah baca perkataan dan penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala tentang duduk di antara dua sujud, di mana pendapat beliau, pendapat khas beliau, saat duduk di antara dua sujud maka tangan kanan juga berisyarat. Dan hal ini sebagaimana kemarin kita ceritakan dimasukkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid di kitab beliau Lajadita fi Ahkamish Shalah ini sebagai satu gerakan atau gerakan salat yang baru untuk melengkapi dan sebagai pembanding apa yang kita baca dari perkataan Syekh Ibnu Utsaimin. Maka di kesempatan pagi hari ini kita akan sampaikan atau kita ringkaskan isi dari perkataan Syekh Bakar Abu Zaid di Lajadita fi Ahkamish Shalah. Tepatnya beliau katakan di halaman 38. Ya, maka gerakan yang baru dalam sholat, ya, beliau kasih judul isyarat. Peminal harkatil jadidati, dan di antara gerakan baru dalam sholat adalah al-qaul bil isyarati bisababah halal julusi baina sajdataini. Adalah pendapat yang mengatakan adanya isyarat dengan jari telunjuk saat duduk di antara dua sujud. Ya, yang ini didalili dengan dua perkara. Yang pertama, hadis-hadis yang bersifat umum tentang adanya gerak jari telunjuk saat duduk dalam sholat. Hadis Wa'il, hadis Ibnu Umar, hadis Abdullah bin Zubair. Akan tetapi terdapat riwayat yang lain yang mentakyid duduk tersebut dengan duduk tasyahud. Maka yang benar, yuhmal mutlaq alal muqayyad. Maka dalil yang mutlak dimaknai dengan dalil yang muqayyad. Dan Ibnu Hajar menukil hasil telaah seorang ulama bernama Ibnu Rusyaid. Ya, di mana beliau mengatakan, "Idza utliqa fil ahadisi al-julusu fi sholati min ghairi taqyidin fal muradu bihi julusu tasyahud." Beliau membuat kaidah hasil telaah disimpulkan sebagai satu kaidah, jika dalam hadis-hadis jika disebut ya, dalam hadis-hadis Nabi jika disebut kata-kata duduk dalam sholat tanpa ada keterangan lebih lanjut, maka yang dimaksud dengan duduk adalah duduk tasyahud. Ya, maka ini sanggahan yang pertama, kaidah dari Ibnu Rusyaid ya, yang dikutip oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari. Bahasanya semua kata duduk dalam sholat, jika tidak ada keterangan lebih lanjut, artinya duduk tasyahud. Ini dikuatkan dengan judul-judul bab yang dibuat oleh para ulama hadis ketika membawakan hadis-hadis di atas. Hadis-hadis yang dijadikan dalil Syekh Ibnu Utsaimin sebagai dalil kalau duduk di antara dua sujud isyarat pakai jari telunjuk. Maka misalnya Nasa'i ngasih judul bab tentang tempat letak tangan ketika duduk tasyahud awal. Kemudian beliau sebutkan di bawah bab itu hadis Wa'il. Ya, di mana hadis Wa'il di situ tidak ada penegasan kalau duduk tasyahud. Meskipun demikian judul babnya duduk tasyahud awal. Ini Imam Nasa'i tidak menilai, tidak memahami duduk di sini mencakup duduk di antara dua sujud. Bahkan ada judul babnya Baihaqi yang menegaskan bahasa isyarat itu hanya terbatas pada dua tasyahud dan tidak yang lain. Judul babnya Baihaqi babu dalil ala anna hadza sunnatul yadaini fi tasyahudaini jami'an. Bab dalil bahasanya inilah sunnahnya dua tangan pada dua tasyahud dua-duanya. Kemudian beliau bawakan hadis Abdullah bin Zubair. Nah, kemudian di antara sanggahan dari Sabakar Abu Zaid, beliau tidak setuju kalau duduk, kalau isyarat saat duduk di antara dua sujud, itu pendapatnya Ibnu Qayyim. Itu pendapatnya Ibnu Qayyim, beliau tidak setuju. Beliau mengatakan dan Ibnu Qayyim tatkala membawakan riwayatnya Wa'il radhiyallahu anhu fi siyak dalam rentetan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat duduk di antara dua sujud, maka beliau bawakan hadisnya Wa'il. Ketika membahas bagaimana duduk di antara dua sujud, beliau kutip redaksi hadis dari Wa'il bin Hujr. Ini cuma demikian, tidak menegaskan. Ini ketika ceritanya sedang bahas duduk di antara dua sujud, beliau kutip hadis Wa'il. Nah, istarwaha min hadas siyak ba'dul mu'asirin, maka sebagian ulama mu'asirin, maksudnya Syaikh Utsaimin, merasa nyaman dengan rentetan ini untuk menyimpulkan bahasanya Ibnu Qayyim berpendapat adanya isyarat di antara ketika duduk di antara dua sujud. Wa hadza ghairu musallam bihi, maka klaim bahasa Ibnu Qayyim itu pendahulu beliau, ini satu hal yang tidak bisa diterima. Kenapa? Fa innahum lam yusarih bihadza ala adatihi. Karena Ibnu Qayyim tidak blak-blakan menegaskan pendapatnya sebagaimana kebiasaan beliau. Beliau cuma mengutip riwayat, tidak menegaskan. Biasanya Zadul Ma'ad itu biasanya langsung kesimpulannya Ibnu Qayyim. Nabi itu begini, begini, begini, begini, begini. Enggak ngutip hadis. Tidak ngutip hadis. Namun langsung kesimpulan yang merupakan pendapat Ibnu Qayyim. Nah, ini enggak. Pas membahas duduk di antara dua sujud, beliau menyelisihi kebiasaannya. Biasanya Nabi itu begini, begini, begini, begini. Tiba-tiba ini cuma ngutip di copy paste riwayat hadisnya Wa'il. Wa innama iktasar ala dhikri lafdhi rawi. Khusus ketika ini duduk di antara dua sujud, beliau mencukupkan diri dengan menyebutkan redaksinya perawi, yaitu Wa'il. Setelah itu pun dikomentari. Hakadha qala Wa'il ibn Hujr anhu. Demikian yang dikatakan oleh Wa'il. Kata Sabakar, ini komentar ini mengisyaratkan ana fi nafsi minhu syai'. Ada ganjalan pada diri beliau tentang riwayat ini. Oleh karena itu ketika di kesempatan yang lainnya, ketika beliau menyebutkan tuntunan Nabi ketika duduk tasyahud awal, ketika menyampaikan membahas tentang tuntunan Nabi dalam duduk tasyahud awal, beliau mengisyaratkan hadis Wa'il dengan mengatakan telah lewat di hadis Wa'il bin Hujr. Maka ini terdapat isyarat bahwasanya hadis Wa'il itu tempatnya di sini ketika membahas tasyahud awal. Sehingga kesimpulan dari Sabakar Abu Zaid menisbatkan pendapat bahwasanya menggerakkan jari ketika duduk di antara dua sujud ila Ibnu Qayyim sebagai pendapat Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad ghalatun alaihi, adalah salah paham. Wa hadhihi riwayat, dan riwayat ini seandainya ini adalah redaksi satu-satunya untuk hadis Wa'il, kemudian tidak diselisih oleh perawi yang lain yang menggambarkan tata cara salat Nabi, tentu pendalilan untuk mengatakan adanya isyarat dengan jari telunjuk saat duduk di antara dua sujud satu hal yang jelas. Dan tentu Anda akan jumpai para ulama berlomba untuk mengatakannya dan membuat judul bab dengannya. Dan tentu kaum muslimin akan mempraktekannya. Namun semua ini tidak ada. Maka semua riwayat hadis Wa'il menyelisihinya. Demikian juga para sahabat yang mendeskripsikan solatnya Nabi selain Wa'il juga menyelisihinya. Fajami'u al-fadihim, maka semua lafad-lafad yang ada, antara yang pertama adalah itlak, tidak memberikan penegasan ini duduk apa, dengan at-taqyid fi julusi tasyahud, dengan yang menegaskan kalian duduk tasyahud. Tidak ada yang menegaskan kalian duduk di antara dua sujud. Riwayat yang ada cuma dua model. Ini mengatakan ini duduk tanpa menegaskan duduk apa, kemudian yang menegaskan kalian duduk tasyahud. Walam yusarih bi masyariyatil isyarah. Tidak ada yang menegaskan disyaratnya isyarat di antara duduk di antara dua sujud satupun ulama salaf. Dan tidak ada satupun judul bab di kitab-kitab hadis yang ngasih judul ini untuk duduk di antara dua sujud. Wa amalul muslimin, demikian juga praktek kaum muslimin yang dari generasi ke generasi, itu juga tidak ada isyarat ketika duduk di antara dua sujud. Maka jika bisa kita simpulkan bahasanya riwayat yang disimpulkan seperti itu, riwayat Wa'il bin Hujr yang seperti itu adalah riwayat yang kaum muslimin sepakat untuk tidak mengamalkannya. Boleh jadi karena itu dhaif dan boleh jadi karena li'anna ala khilafi dhahiriha. Bahasanya maknanya itu menyelisihi dhahirnya. Nanti beliau akan bahas tentang kata-kata thumma. Kemudian adapun kedhaifannya, maka kemarin telah kita singgung lama berselisih pendapat. Bahasanya riwayat yang riwayat ini adalah riwayat yang dinilai dhaif. Meskipun kemarin kita juga telah baca bantahan Syekh Ibnu Utsaimin dalam masalah ini. Syekh Bakar mengutip waqad qara syaikhani, dan dua syekh yaitu Ibnu Baz dan Al-Albani telah menegaskan bahasanya riwayat Abdul Razak ini dari Sufyan Tsauri dari Asim ini adalah riwayat yang bersendirian dibawakan oleh Abdul Razak dari Sufyan Tsauri menyelisih Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi. Padahal Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi ini adalah murid yang mulazim, yang senantiasa mengikuti pengajiannya Sufyan Tsauri. Maka sehingga riwayat yang ditangkap disimpulkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin menunjukkan adanya isyarat ketika duduk di antara dua sujud adalah di antara waham, adalah di antara salah pahamnya Abdul Razak rahimallahu taala. Ini karena semua riwayat yang ada sepakat bahwa isyarat itu adalah di duduk tasawut awal ataukah tasawut yang kedua. Akan tetapi penilaian saat ini menurut kaidah para ulama hadis berlaku manakala tidak memungkinkan untuk kita taujih. Kita pahami riwayat dengan pemahaman yang mencocoki riwayat para perisikoh yang lainnya. Dan kata Syekh Bakar Abu Zaid mentaujih dalam masalah ini mengkompromikan satu hal yang mungkin. Mengkompromikan ini masih satu hal yang memungkinkan. Penjelasannya adalah bermain di kata-kata thumma. Kemarin redaksinya kita baca di halaman 152 catatan kaki dari sahabat Wa'il bin Hujr, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnad dari hadisnya Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ra'aitu aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir. Fa rafa'a yadayhi. Terus beliau mengangkat dua tangannya ketika takbiratul ihram dan lanjutannya hadis. Nah, fasajada fa wada'a yadayhi. Nabi sujud lantas meletakkan dua tangannya. Lurus dua telinganya. Nah ini, thumma jalasa. Thumma jalasa. Faftarasa rajal yusra thumma wada'a al-yadul yusra ala rukbatil yusra wa wada'a dhira'ahu al-yumna ala fakhidhil yumna thumma athara thumma ashara bi sababatihi. Ini maka ini kalau Syekh Ibnu Baz Al-Albani menilai hadisnya sahih. Sebagai Abu Zaid tidak sepakat kalau itu dinilai syad. Alasan beliau nilai penilaian syad itu baru berlaku manakala tidak mungkin jama'. Dan jama' dalam masalah ini satu hal yang mungkin. Komprominya adalah bermain dengan kata-kata thumma. Yaitu thumma itu kan menunjukkan tartib, menunjukkan urutan. Namun tartib itu ada tartib dzikri wal hukmi sama tartib dzikri namun bukan tartib hukmi. Nih. Maka thumma itu menunjukkan urutan. Namun urutan dengan thumma itu ada dua macam. Macam yang pertama memang urutan. Urutan yang betul-betul urutan. Urutan yang memang betul-betul urutan. Ini terjadinya begini, setelah itu begitu. Dia misalnya datang, kemudian setelah itu duduk, dan seterusnya. Ini berarti tartibnya tartib dzikri dan hukmi. Dzikri itu penyebutan kita. Kita mengatakan si fulan datang. Setelah datang beliau duduk. Nih, setelah duduk kemudian buka tas. Nah, ini namanya tartibnya urutannya urutan. Urutannya memang kejadiannya itu semacam itu. Itu disebut tartib hukmi. Kejadiannya di lapangan itu seperti itu. Namanya tartib hukmi. Dan ketika cerita kita juga urut. Ketika kita cerita juga kita urut sebagaimana kejadian di lapangan. Namanya tartib dzikri. Maka di sini tartib dzikri dan tartib hukmi. Realita di lapangan namanya tartib hukmi. Realita bahasa yang kita pakai, penuturan kita ini kemudian begitu, itu namanya tartib dzikri. Nah, terkadang thumma itu tartib dzikri saja tanpa tartib hukmi. Terkadang thumma itu tartib dzikri tanpa tartib hukmi. Itu cuma urutan cerita kita. Namun kejadiannya tidak seperti itu. Kejadian di lapangannya tidak seperti itu. Namun kita bikin ceritanya urutannya seperti itu. Kita pakai kata kemudian, pakai kata thumma. Padahal realita di lapangannya tidak seperti itu. Itu namanya tartib dzikri saja. Dzikri artinya cerita kita. Realitanya tidak seperti itu. Bahasa yang lainnya, thumma di sini bimakna waw. Thumma bimakna waw. Thumma yang maknanya adalah waw. Nah, kita bisa kompromikan riwayat ini dengan riwayat-riwayat yang lain. Dengan kita katakan bahasanya, thumma di sini, thumma asar bisababatihi. Ini adalah tartib dzikri dan tanpa tartib hukmi alias summa bimakna waw. Maka ja'a hadzal harfu summa fil Qur'anil Karim, contohnya adalah Al-Qur'an. Di Al-Qur'an kita jumpai kata-kata summa. Itu li tartib dzikri. Untuk menunjukkan urutan penyampaian. Cuma urutan penyampaian bukan urutan kenyataan. Min ghairi tarakhi wal muhla, tanpa menunjukkan bahasanya habis itu kemudian ada jeda baru kemudian terjadi ini. Fala tufidu anna tsani ba'dal awal, maka jika thumma itu untuk tartib dzikri maka tidak menunjukkan bahasanya kejadian kedua itu setelah pertama. Bal rubbama yakunu qablahu, bahkan boleh jadi setelah thumma itu terjadinya adalah sebelumnya. Jadi antara contoh tartib dzikri, salah satu pendapat tentang firman Allah Ta'ala di surat Ar-Ra'd. Jadi Al-Quran ada 15 ayat katanya, yang tartib pakai thumma, tartibnya tartib dzikri. Di antaranya menurut satu pendapat, karena ada khilaf nampaknya, firman Allah di surat Ar-Ra'd. Allah alladhi rafa'a samawati bighairi amadin tarawnaha thumma stawa 'alal 'arsy. Allah adalah zat yang meninggikan langit tanpa tiang, yang bisa kalian lihat. Thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian dia Allah istiwa berada di atas arsy. Maka menurut sebagian ahli Quran, ana thumma fiha litartib dzikri. Thumma di sini untuk menunjukkan tartib dzikir saja. Ini urutan penyampaian, bukan urutan kenyataan. Li ana istiwa Allah Subhanahu wa 'ala 'arsyhi qabla raf'is samawati wal 'ard. Ini karena realitanya Allah itu istiwa di atas langit dan bumi sebelum Allah tinggikan, Allah istiwa di atas ars sebelum Allah tinggikan langit dan bumi. Itu realitanya. Namun Allah ceritanya, redaksi ayatnya, Allah meninggikan langit tanpa tiang yang bisa kalian lihat. Thumma kemudian dia istiwa di atas ars. Ini namanya tartib. Padahal realitanya tidak seperti itu. Maka ini namanya summa bimakna waw. Atau summa artinya tertib zikri dan bukan tertib zikri wa hukmi. Nama lain dari tertib zikri adalah tertib ikhbari. Nama lainnya tertib lafzi. Jadi urutan penuturan. Urutan penuturan. Bukan urutan penuturan dan kenyataan. Ya, intinya sebagai Abu Zaid mengatakan bisa dikompromikan, tidak harus dikasih vonis sad. Kemudian sumannya dimaknai tertib dzikri. Ya, sumannya dimaknai bahasanya summa di situ bimakna waw. Sehingga tidak menunjukkan urutan kejadiannya sebagaimana redaksinya. Dan itu sisi lain tentang masalah duduk di antara dua sujud. Kemudian kita lanjutkan di fasal yang ke-11. Fasal yang ke-11, fi sujud tsani, tentang sujud yang kedua. Qala Ibnu Bas rahimallahu taala, yasjudu sajdata tsaniyata mukabbiran. Maka orang yang salat itu kemudian bersujud-sujud yang kedua sambil bertakbir. Wa yaf'alu fiha kama fa'ala fi sajdatil ula. Yang dia lakukan di sujud kedua ini apa yang sama dengan apa yang dia lakukan di sujud yang pertama. Yaitu mengangkat kepala. Setelah itu yarfa'u ra'sahu. Dia angkat kepalanya sambil bertakbir. Kemudian dan duduk yang ringan. Yang sebentar seperti duduk. Duduknya duduk iftiras. Seperti duduk di antara dua sujud. Duduk ini disebut dengan duduk istirahah. Dan dia hukumnya mustahab. Dianjurkan jika ditinggalkan tidak mengapa. Walaysa fiha, dan tidak ada pada duduk istirahat. Dikun wala du'aun. Tidak ada zikir, tidak ada doa. Namun kalau kita lihat di sini. Takbirnya. Takbir dari sujud yang kedua itu takbirnya adalah takbir bangkit mengangkat kepala dari sujud kedua kemudian duduk. Ya, takbirnya demikian. Buka itu yang di matan kefiatus sholat. Jadi takbirnya bukan dari kalau yang di matan. Tidak dari duduk istirahat menuju bangkit. Dan takdirnya, takbirnya adalah Allahu Akbar untuk duduk istirahat. Kemudian, dari duduk istirahat menuju berdiri, itu tidak ada ya apapun yang disampaikan. Karena di lanjutannya matan ada di halaman 165. Thumayan hadu qa'iman ila rak'ati tsaniyah. Kemudian orang yang salat itu bangkit, berdiri menuju rakaat kedua, bersandar pada dua lututnya jika memungkinkan. Maka ketika mau menceritakan duduk istirahat, yarfa'u ra'sahu mukabbiran wa yajlisu jilsatan khafifatan kal jilsa baina sajdataini. Jadi takbirnya adalah takbir menuju duduk istirahat. Duduk istirahat, dari duduk istirahat menuju berdiri itu tidak bertakbir. Itu penjelasan di matan kifayatus shalah. Ya, sarahnya di fasalnya ada 5 poin bahasan. Yang pertama, sujud, melakukan sujud. Yang kedua, sambil bertakbir. Kemudian melakukan dalam sujud kedua ini apa yang dilakukan dalam sujud yang pertama. Ayat artinya melakukan di sujud yang kedua dan dia merupakan rukun dalam sholat dengan sepakat ulama sebagaimana yang dilakukan di sujud yang pertama. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiallahu anhu tentang hadis orang yang jelek sholatnya, kemudian sujudlah sehingga engkau tenang dalam keadaan sujud dan bangkitlah sehingga tenang dalam keadaan duduk, kemudian sujud lagi, itu sujud yang kedua, sehingga tenang dalam keadaan sujud, kemudian lakukan itu dalam sholatmu seluruhnya. Dan berdasarkan hadis Abu Hurairah, wafi isinya, thumma yukabir, kemudian Nabi bertakbir ketika bergerak menuju sujud. Thumma yukabir, kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Thumma yukabir, kemudian bertakbir ketika bersujud. Thumma yukabir, kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya. Thumma yaf'alu dhalika, kemudian beliau lakukan hal itu dalam sholat seluruhnya sampai beliau selesaikan. Demikian juga Nabi bertakbir ketika bangkit dari ba'da itsnaini, setelah 2 rakaat, ba'dal julusi, setelah duduk, yaitu setelah duduk tasahud awal. Ibnu Bas rahimallahu taala di tempat yang lain mengatakan, kemudian setelah itu sujud yang kedua sambil mengucapkan Allahu Akbar, bersujud pada dahi, hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut dan ujung-ujung telapak kaki sebagaimana yang dilakukan di sujud yang pertama. Dan proporsional dalam sujudnya sehingga dia jauhkan, dia tinggikan perut dari paha dan paha dijauhkan dari betis. Dia jauhkan 2 lengan atasnya dari lambung dan dia proporsional dalam sujud sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'tadilu fi sujudi. Adalah kalian proporsional dalam sujud, di antaranya janganlah kalian letakkan hasta kalian inbisatul qalbi sebagaimana yang dilakukan oleh anjing. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan, jika engkau bersujud, letakkan 2 telapak tanganmu dan angkat 2 sikumu. Maka yang sesuai dengan sunnah duduk itu, sujud itu ya tadil, duduk yang proporsional dengan meletakkan 2 telapak tangan pada lantai, meninggikan hasta dari lantai dan tidak meletakkannya di lantai seperti anjing, serigala atau semacam itu. Namun ditinggikan dan perut dijauhkan dari paha, paha dijauhkan dari betis. Dengan demikian, maka itulah proporsional dalam sujud. Wa hatta yakuna murtafi'an mu'tadilan, sehingga itu tinggi dan proporsional. Wati'an, yang meletakkan 2 telapak tangan pada lantai, meninggikan hasta dari lantai sebagaimana yang Nabi perintahkan dan sebagaimana yang dilakukan oleh beliau alaihi salatu wasalam. Kemudian mengucapkan saat sujud subhanarabbil a'la diulang 3 kali atau lebih dari itu, ditambah kemudian berdoa sebagaimana telah lewat di sujud yang pertama. Kemudian yang kedua, bersujud sambil bertakbir. Artinya yukabir at-takbir, takbir itu berbarengan dengan intikal, proses berpindah menuju sujud. Lantas dia lakukan dalam sujud yang kedua apa yang dia lakukan di sujud yang pertama, yaitu dalam masalah ucapan dan perbuatan. Yakni fima yukalu fiha minal azkar, yaitu zikir yang diucapkan saat sujud yang kedua. Demikian juga perbuatan yang dilakukan di sujud yang kedua itu sama dengan sujud yang pertama. Dan telah lewat bahasanya ucapan pada sujud adalah subhanarabbil a'la, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Dan bisa ditambah dengan berdoa. Wa kullama akthar minad du'a, semakin banyak doanya ketika sujud makin lebih baik. mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun sujud maka sungguh-sungguhlah, yaitu perbanyaklah berdoa, maka layak untuk dikabulkan. Ya, kemudian yarfa' ra'sahu mukabbira. Dari sujud yang kedua, dia angkat kepalanya sambil bertakbir. Artinya mengangkat kepala dari sujud kedua diikuti oleh dua tangan, mukabiran bertakbir. Mukabiran itu hal dari fa'il, yarfa'u. Sehingga takbirnya itu saat mengangkat kepala. Karena takbirnya adalah takbir perpindahan. Dan semua takbir perpindahan takunu itu ada di antara dua rukun. Tidak dimulai sebelumnya, tidak pula ditunda setelahnya. Namun kalau di sini berarti tidak di antara dua rukun. Karena duduk istirahat bukan rukun. Istirahat bukan rukun. Namun dari sujud yang kedua, takbirnya cuma selesai pada saat duduk istirahat. Dan demikian cara takbir dalam bangkit dari sujud yang kedua dalam mazhab Hambali. Ini dalam mazhab Hambali. Ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah di Al-Murni. Mungkin besok kita bacakan redaksi di Al-Murni. Takbirnya itu adalah dari sujud kedua menuju duduk istirahat. Nanti duduk istirahat menuju berdiri, diam saja. Itu aturan main di mengacu pada mazhab Hambali. Kemudian poin yang keempat, duduk istirahat. Aitu stahabu jilsatul istiraha. Dianjurkan duduk istirahat ketika mau berdiri menuju rokaat kedua dan rokaat keempat. Dan tata caranya, ayyukabbira, orang itu bertakbir, mengangkat kepalanya sambil bertakbir, kemudian duduk-duduk yang sebentar. Berdasarkan hadis Malik ibn Huwairis radhiallahu anhu, beliau melihat Nabi SAW mengerjakan sholat. Maka jika diganjil dari rokaat sholatnya, maka beliau tidaklah bangkit sampai hatta yastawiya qa'idan, sampai duduk secara sempurna. Dalam redaksi yang lain, wa idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati tsaniyah, jika beliau mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, jalasa, beliau duduk. Ini beliau duduk, itu duduk istirahat, kemudian wa'tamada 'alal ardi tsumma qama. Kemudian i'tamada, kemudian bersandar pada lantai, kemudian berdiri. Perlu diketahui, ini footnote 2 riwayat Bukhari. Perlu diketahui bahasanya i'tamada, kata-kata i'tamada 'alal ardi ini nanti jadi dalil ulama yang mengatakan berdiri itu bertumpu, tangan bertumpu di lantai. Karena bersandar i'tamada 'alal ardi tidak ada maknanya kecuali tangan bertumpu pada lantai, sehingga yang diangkat lutut duluan. Ya, nanti ada perbedaan pendapat di antara para ulama gimana proses berdiri. Apakah yang diangkat duluan itu tangan, maka nanti akan dikatakan bertumpu pada lutut. Nanti ungkapannya bertumpu pada lutut, artinya tangannya megangi lutut, kemudian berdiri. Dan pendapat yang lain adalah yang diangkat duluan adalah lutut. Sehingga tangan gimana? I'tamada 'alal ardi, bertumpu pada lantai. Jadi kata-kata wa'tamada 'alal ardi tsumma qama itu jadi dalil ulama yang mengatakan ketika proses berdiri itu tangan bertumpu pada lantai, kemudian berdiri dengan mengangkat lutut terlebih dahulu. Dan riwayatnya Bukhari, dasarnya hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang kisah orang yang jelek salatnya, Nabi mengatakan, kemudian sujudlah sehingga tenang dalam keadaan sujud, kemudian angkat kepala sehingga tenang dalam keadaan duduk, kemudian sujud sehingga tenang dalam keadaan sujud. Kemudian angkat kepala sehingga tenang dalam keadaan duduk. Nah, ini bisa dimaknai duduk di sini adalah duduk istiroha. Tsumaf'al dzalika, kemudian lakukan itu semua dalam salatmu seluruhnya. Dalam hadis yang lain isinya fihi, isinya dan Nabi bertakbir sehingga mengangkat, ketika mengangkat kepalanya, kemudian beliau lakukan itu semua dalam salat seluruhnya sampai selesai. Dan beliau pun bertakbir ketika bangkit dari dua rakaat setelah duduk itu duduk tasyahud awal. Dan terdapat duduk istirahat dalam riwayat dari hadisnya Malik ibn Huwairis. Sebenarnya Nabi, bahasanya Malik ibn Huwairis salat biasabih bersama kawan-kawannya. Maka beliau duduk ketika mengangkat kepala dari sujud sebelum bangkit di rakaat yang pertama. Dan riwayat yang lain, beliau melihat Nabi SAW mengerjakan salat, maka di salat yang rakaatnya ganjil, beliau tidaklah bangkit hatta sampai duduk terlebih, duduk sempurna terlebih dahulu. Dan ini diberi judul bab oleh Al-Bukhari, bab man istawa qa'idan, bab tentang orang yang duduk sempurna di rakaat yang ganjil dalam salatnya baru bangkit. Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan hadis ini dalil disyariatkannya duduk istirahat. Dan disyariatkannya duduk istirahat itu menjadi pendapat Al-Imam Syafi'i dan sekelompok ulama ahli hadis. Sedangkan dari Imam Ahmad terdapat dua riwayat. Al-Khalal menyebutkan bahasa Imam Ahmad, roja'a ilal qawli biha. Roja'a ila beda dengan roja'a min. Kalau roja'a min berarti meralat. Kalau roja'a minal qawli biha, artinya Imam Ahmad meralat, dulu berpendapat ada duduk istirahat, setelah itu meralatnya. Dan ini roja'a ilal qawli biha, dulu tidak berpendapat duduk istirahat, kemudian kembali. Kemudian kembali kepada pendapat yang mengatakan disyariatkannya duduk istirahat. Namun duduk istirahat tidaklah dianjurkan oleh mayoritas para ulama. Maka dari sudut pandang ini kita jumpai kebenaran tidak mesti bersama mayoritas ulama, meskipun pendapat mayoritas itu punya probabilitas tinggi sebagai pendapat yang kuat, karena ini mayoritas orang yang berilmu, bukan mayoritas orang yang bodoh. Maka tentu di antara yang tidak mengatakan ada duduk istirahat Hanafiyah dan Malikiyah. Karena duduk istirahat dikenal itu adalah Syafi'iyah dan Hanabilah, ada dua pendapat. Maka wahtajat Tahawi, Tahawi yang madhabnya Hanafi, berdalil tidak adanya duduk istirahat dengan alasan kosongnya duduk istirahat, pembahasan duduk istirahat di hadisnya Abu Humaid. Fa'innahu saqahu, karena beliau bawakan dengan redaksi, maka Nabi berdiri tanpa tawaruk. Wa akhraja, dan ini juga dilihatkan Abu Dawud, kadzalika seperti itu. Qal Tahawi mengatakan, tatkala keduanya berselisih dimungkinkan, ayakuna mafa'aluhu, bahasanya apa yang Nabi lakukan, yaitu duduk istirahat yang Nabi lakukan di hadis Malik ibn Huwairif, li'illatin kanat bihi, karena adanya kendala penyakit yang ada pada Nabi, maka Nabi duduk karenanya, atau karena ada sebab, li'illatin kanat, satu sebab yang ada pada Nabi, dan Nabi duduk karenanya. La anna dhalika min sunnati salati, bukan karena itu bagian dari gerakan salat. Thumma qawwa dhalika, kemudian atau Hawi menguatkan hal itu, bi annaha law kanat maqsudatan, seandainya duduk istirahat itu satu hal yang dimaksudkan, la syuri'a laha dhikrun makhsusun, saya akan disyariatkan untuk duduk istirahat dikir tertentu. Waktu uqiba, namun ini dibantah. Bi anal asla adamul illah. Hukum asal, apa yang Nabi lakukan ketika dalam sholat, itu bukan karena adanya satu sebab tertentu. Namun karena itulah sunnatus sholat. Karena itulah rangkaian gerakan dalam sholat. Dan dibantah dengan realita. Bahasa Malik ibn Huwairis adalah sahabat yang meriwayatkan hadis salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan salat. Sehingga fahikayatuhum, maka ceritanya Malik bin Huairis untuk gambaran salat Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk dalam perintah ini. Ya, kemudian sedangkan hadis Abu Humaid yang telah disebutkan cocoknya menjadi dalil tidak wajibnya duduk istirahat. Sehingga seakan-akan Nabi meninggalkan duduk istirahat untuk menjelaskan bolehnya salat tanpa duduk istirahat. Dan man lam yakul bi istihbabiha, ulama yang mengatakan tidak dianjurkan duduk istirahat memegangi hadis, janganlah kalian mendahuliku dalam berdiri dan duduk, karena sungguh aku sudah aku gemuk. Fadalla, maka ini menunjukkan bahasa Nabi melakukan duduk istirahat karena sebab beliau gemuk. Fala yusra ila fi haqqi man ittafaqa lahu nahwu dzalika, maka tidak dituntunkan duduk istirahat kecuali untuk orang yang bertepatan pada dirinya. Ittafaqa itu artinya bertepatan, bukan bersepakat. Ittafaqa lahu bersepakatan bertepatan untuknya keadaan semacam itu, gemuk yang untuk naik arus pelan-pelan gitu. Adapun zikir, kenapa tidak ada zikir khusus saat duduk istirahat? Fa innaha, karena duduk istirahat itu duduk yang khafifatun jiddan, sebentar sekali. Maka sudah cukup dalam duduk istirahat ini dengan zikir berupa takbir yang disyariatkan di qiyam untuk berdiri. Karena duduk istirahat adalah bagian dari bangkit menuju berdiri. Itu wa min hadisil makna ya. Kayaknya bukan hadis itu. Apa? Wa min haitsul makna. Dan dari sisi makna, inna sajid, orang yang bersujud meletakkan dua tangannya, dua lututnya, kepalanya. Mumayizan likuli adwin. Ya, setiap anggota sujud itu dibedakan. Wad'un letaknya. Fakada, maka demikian juga. Yang beri sepatutnya jika seorang itu mengangkat kepalanya dan tangannya, ayuma yas'aful rukbataini, maka dibedakanlah dengan pengangkatan dua lutut. Wa inna mayatimu dalika, dan itu terwujud dengan duduk, kemudian baru bangkit berdiri. Sebagaimana hal ini di nabbah alaih disebutkan oleh Nasiruddin Ibnu Munayyir di hasyiahnya. Kemudian ditambah riwayat dari Abu Humaid tidaklah sepakat meniadakan duduk istirahat sebagaimana yang bisa dipahami dari perbuatan Tohawi. Namun diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang lain anhu dari Abu Humaid bi isbatiha, menetapkan adanya duduk istirahat. Adapun ucapan sebagian mereka, seandainya duduk istirahat itu dianjurkan, niscaya la dzakaraha kullu man wasafa salatahu, niscaya akan diceritakan oleh semua orang yang menggambarkan salat Nabi. Sehingga ternyata tidak semua sahabat yang menceritakan salat Nabi menyebutkan duduk istirahat, maka kuatlah pendapat bahasanya Nabi melakukan duduk istirahat karena satu kebutuhan. Maka sanggahan ini fihi nadhar kurang tepat. Fa inna sunan al-muttafaq 'alaiha, karena tata cara salat yang disepakati tidaklah dicakup oleh kullu wahidin min man wasafa, semua sahabat yang menggambarkan salatnya Nabi. Namun gerakan salat itu diambil secara akumulasi dari gabungan riwayat-riwayat yang ada. Maka tidak pas kalau menyanggahnya. Yang lain tidak menceritakan ada duduk istirahat. Karena kaidah dalam masalah gerakan-gerakan sholat, kita simpulkan setelah mengumpulkan semua riwayat-riwayat yang ada. Intaha, sekian kutipan dari Fathul Bari. Pensyarah mengatakan, terdapat duduk istirahat ini dalam hadisnya Abu Humaid, yaitu tadi riwayat Abu Dawud. Thumma Qala fi desain disebutkan, dan Nabi turun ke lantai dan beliau jauhkan dua tangannya dari lambungnya untuk sujud, kemudian beliau angkat kepalanya, beliau lipat kaki kirinya, kemudian beliau duduki kaki kiri, kemudian ini masih salah cetak ya, wayaftahu asabi'ar jilaihi, wayaftahu pakai kha, dan beliau tekuk jari-jari kakinya, ditekuk ke arah kiblat ketika beliau sujud, kemudian beliau sujud, kemudian beliau bertakbir, bangkit dari sujud, sujud yang kedua berarti, dan mengangkat kepalanya, kemudian melipat kaki kirinya, kemudian diduduki sehingga semua tulang kembali ke tempatnya. Kemudian Nabi lakukan semisal itu di rakaat berikutnya semisal itu. Ya, ini riwayat Abu Dawud. Inilah riwayat yang disyaratkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam keterangan yang lewat. Diatkan Abu Dawud dan disyaratkan oleh Al-Albani. Ya, kemudian kutipan perkataan Ibnu Qudamah di Al-Murni. Riwayat dari Imam Ahmad itu tidaklah sepakat. Apakah ada duduk istirahat ataukah tidak? Hal yajlisu lil istirahat. Adakah duduk istirahat ataukah tidak? Maka diriwayatkan. Ini riwayat yang pertama dari Imam Ahmad, tidak ada duduk istirahat. Dan inilah yang dipilih oleh Al-Khiraqi. Ruya dhalika, tidak adanya duduk istirahat, diriwayatkan adalah pendapatnya Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, dan Ibnu Abbas. Dan inilah pendapatnya Imam Malik, Sufyan Thawri, Ishaq, dan Ashabur Ra'i, Hanafiyah. Hanafiyah, Malikiyah, tidak ada duduk istirahat. Hanabilah ada dua kaul. Imam Ahmad mengatakan mayoritas hadis seperti ini, yaitu tidak ada duduk istirahat. Dan beliau menyebutkan atau disebutkan dari Umar dan Ali serta Abdullah. Waqala An-Nu'man, Nu'man ibn Abi Ayyas mengatakan, aku jumpai lebih dari satu sahabat melakukan hal itu, yaitu tidak duduk istirahat. At-Tirmidzi mengatakan inilah amal yang dipraktikkan oleh para ulama. Kemudian Abu Zinad mengatakan tilka as-sunnatu, itulah yang sesuai dengan tuntunan tanpa duduk istirahat. Kemudian ar-riwayatu tsaniyah, riwayat yang kedua dari Imam Ahmad, ada duduk istirahat. Inilah pendapat yang dipilih, riwayat yang dipilih oleh Al-Khalal. Wahuwa, dan adanya duduk istirahat adalah salah satu dari dua kaulnya Syafi'i. Al-Khalal bahkan mengatakan roja'a Abu Abdillah. Abu Abdillah Imam Ahmad roja'a ila. Bukan roja'a min. Ya. Roja'a ila. Di akhir hidupnya. Ya, itu memilih pada pendapat ini. Yakni taroka kaulahu. Imam Ahmad itu meninggalkan dan meralat pendapatnya dulu. Pendapat yang dulu tarkil julusi. Tidak ada duduk istirahat. Dalilnya adanya duduk istirahat hadis yang diriwayatkan oleh Malik ibn Huwairis, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk ketika mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua sebelum bangkit, hadisnya muttafaqun alaih. Wa dzakaru aidan, demikian juga ini disebutkan oleh Abu Humaid yang menggambarkan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu riwayat Abu Dawud. Dan ini adalah hadis hasan sahih. Fayata'ayan, maka sebuah keniscayaan beramal dengan duduk istirahat wal masyir ilaih dan berpendapat dengannya. Wakil, ada pendapat yang ketiga tentang masalah duduk istirahat. Pendapat pertama, tidak ada duduk istirahat. Pendapat yang kedua, masyru' duduk istirahat. Wakil, ada pendapat yang ketiga tentang duduk istirahat, yaitu jika orang yang sholat itu lemah fisiknya, maka dituntunkan untuk duduk istirahat karena dia punya kebutuhan untuk duduk. Namun jika dia badannya kuat, maka tidak perlu duduk istirahat. Karena dia rinahu anu, tidak membutuhkan duduk istirahat. Sehingga dimaknailah duduknya Nabi, duduk istirahatnya Nabi, bahasanya itu terjadi di akhir umur Nabi ketika beliau sudah sepuh dan lemah. Wa hadza fi jam'un bainal akhbari. Ini pendapat ketiga ini dipuji oleh Ibnu Qudamah. Wa hadza, dan pendapat ini mengkompromikan berbagai macam hadis dan pertengahan di antara dua pendapat yang ada intah sekian perkataan Ibnu Qudamah. Saya Abdul Aziz Ibnu Bas rahimahullah ta'ala di tempat yang lain mengatakan manusia itu para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Kenapa ulama disebut dengan sebutan manusia? Karena yang bukan ulama cuma tugasnya mengikuti ulama. Ketika ulama berselisih, maka yang lain mesti berselisih. Kaum sekelompok mengatakan mahmulatun, ya, duduk istirahat dipahami ala anna ulam mathakula. Itu Nabi lakukan ketika badan beliau sudah berat. Atau karena sebab yang lain semacam sakit. Kalau akhun pendapat yang kedua mengatakan duduk istirahat itu sunnah. Karena hadisnya sahih. Dan tidak ada alasan untuk berpaling meninggalkannya. Kata Syekh Ibnu Baz, wa hadza adhar. Dan pendapat inilah yang lebih kuat. Karena hukum asal dalam apa yang dikabarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat, maka itu adalah salah satu sunnah salat. Tuntunan salat, fala yuqayya, tidak dibatasi ketika gemuk, ketika lemah fisiknya. Maka membatasinya dan membatasinya ketika badan itu berat atau sakit, itu perlu dalil. Dan ada dalil yang kedua untuk duduk istirahat, yaitu madzhabata. Hadis yang ada dalam riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud serta yang lain dengan sanad yang jayyid dari Abu Humaid As-Sa'idi. Beliau menyebutkan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari, beliau sebutkan di hadapan 10 sahabat. Dan beliau menyebutkan duduk istirahat. Tatkala Abu Humaid selesai dari salatnya, semua mereka membenarkan. Sehingga jadilah duduk ini thabatat valid dari 12 orang. Ingkan Abu Humaid, jika Abu Humaid kita katakan adalah orang yang ke-11. Ini. Kalau Abu Humaid orang yang ke-11, maka kemudian karena yang nonton itu ada 10, Abu Humaidnya 11, kemudian hadis yang lain itu orang yang ke-12. Namun jika Abu Humaid kita anggap sebagai orang yang nomor 10, maka berarti hadis duduk istirahat itu sabatat valid dari 11 sahabat. Ma'at ditambah riwayatnya Malik ibn Huwairis. Ini orang yang ke-11 atau orang yang ke-12. Maka kalau 12, yang nonton itu 10, Abu Humaidnya 11. Malik bin Huwairisnya orang yang ke-12. Namun jika fi'asaratimna sahabah, itu Abu Humaid itu orang yang ke-10, ya berarti hadis ini duduk istirahat itu diakui, ditetapkan oleh 11 orang sahabat Nabi. Yang ke-11 adalah Malik bin Huwairis. Dan gambaran duduk ini adalah duduk yang sebentar, semisal duduk di antara dua sujud, tidak ada padanya zikir ataupun doa tertentu. Sekian kutipan. Syaikh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala juga mengatakan, kemudian bertakbir sambil mengangkat dan bangkit menuju rakaat kedua. Dan yang terbaik bagi orang yang sholat untuk duduk yang sebentar setelah sujud yang kedua, yang dinamai oleh sebagian fuqaha dengan sebutan duduk istirahat. Dia duduki kaki kirinya yang terhampar, dia tegakkan kaki kanannya, semisal keadaannya ketika duduk di antara dua sujud. Akan tapi duduk istirahat itu cuma sebentar, tidak ada padanya zikir, tidak pula doa. Inilah yang lebih afdol. Namun seandainya dia langsung berdiri tanpa duduk istirahat, tidak mengapa. Meski yang afdol adalah duduk istirahat sebagaimana yang dilakukan oleh sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan duduk istirahat dilakukan ketika kibaris ini sudah tua renta dan sakit. Akan tapi yang benar, duduk istirahat itu adalah salah satu sunnah sholat secara mutlak, berlaku untuk imam, orang yang sholat sendiri ataupun makmum. Berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan sholat. Maka seandainya orang yang sholat itu masih anak muda dan atau sehat, maka tetap dianjurkan duduk istirahat menurut pendapat yang as-sahih. Namun duduk istirahat itu tidak wajib, karena diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meninggalkan duduk istirahat dalam sebagian kesempatan, dan karena sebagian sahabat tidak menyebutkan duduk istirahat dalam tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ceritakan, maka ini menunjukkan tidak wajibnya. Kemudian bangkit menuju rakaat kedua sambil bertakbir mengucapkan Allahu Akbar sejak mengangkat kepala dari sujud, kemudian duduk istirahat. Ya, kalau di sini berarti apa? mengangkat kepala sampai duduk istirahat. Au boleh juga takbirnya hinas pada saat setelah selesai dari duduk istirahat, bangkit sambil mengucapkan Allahu Akbar. Dan jika dia memulai takbir, kemudian duduk istirahat, maka nabbahal jama'ata. Maka imam perlu mengingatkan jamaahnya, catatan kaki itu sebelum sholat tentunya, untuk tidak mendahulul beliau, sampai mereka duduk istirahat terlebih dahulu, sehingga mereka mengerjakan sunnah ini, yaitu duduk istirahat. Wa in jalasa qabla ayukabbir, namun seandainya dia duduk istirahat sebelum bertakbir, baru rafa'a bitakbiri, kemudian summa kemudian rafa'a bangkit menuju rakaat berikutnya sambil bertakbir, fala ba'sa hukumnya tidak mengapa. Catatan kaki dua, maka ada dua pilihan. Wa qala mislahu, di penjelasan yang sama disampaikan oleh Ibnu Utsaimin di ta'liq beliau untuk Al-Muntaqa karya Abdus Salam Ibnu Taimiyah. Ya, al-muhim maka ringkasnya anna hadhihi, bahasa ini adalah duduk yang dianjurkan, tidak wajib. Dan jika imam itu membaca takbir sebelum duduk istirahat, wajjahal makmumin, maka adalah dia memberikan pengarahan pada para makmum supaya tidak mendahului imam. Namun jika dia duduk terlebih dahulu baru kemudian bangkit sambil bertakbir, maka tidak perlu mengingatkan makmum seperti itu kecuali dalam rangka mengajarkan apa yang sesuai dengan tuntunan. Maka ada dua pilihan cara bacanya. Kalau di matan kaifiyatus shalah cuma ada satu saja. Dari sujud dan takbir sampai berdiri, sampai duduk. Kalau di tempat yang lain, di majmu' fatawa Syekh Ibnu Baz, maka ada dua pilihan. Boleh takbirnya dari sujud sampai duduk, boleh juga dari duduk istirahat sampai berdiri. Ya, sebagaimana kita cuma berkata Ibnu Qudamah. Ini pertama Ibnu Qudamah yang tadi saya janjikan ternyata sudah ada di sini. Ibnu Qudamah mengatakan dianjurkan hendaknya awal takbir itu berbarengan dengan awal mengangkat kepala dari sujud dan berakhir ketika telah tegak berdiri. Supaya seluruhnya terisi dengan takbir. Supaya takbir mengisi semua rukun yang disyariatkan. Wa ala hada, dan seperti inilah semua takbir yang lain. Kecuali orang yang duduk istirahat. Fa ino yantahi takbiruhu ingda intihai julusihi. Maka orang yang duduk istirahat, maka berakhir takbirnya ketika sudah selesai duduknya, yaitu telah duduk sempurna. Thumayan hatu, kemudian bangkit menuju berdiri tanpa takbir. Ini Ibnu Qudamah. Cuma ngasih satu opsi. Kalau saya bin Bas ada dua pilihan. Jadi, kalau Ibnu Qudamah di Al-Murni cuma satu pilihan. Dari sujud sampai duduk. Istirahat. Duduk istirahat berdiri tidak ada takbir. Waqala Abul Khattab mengatakan nanti bangkit juga sambil bertakbir. Namun pendapat Abul Khattab ini tidak benar. Karena pendapat ini yufdi ila menyebabkan berturut-turut dua takbir dalam satu rukun. Nih, kalau pakai pendapatnya Abul Khattab, nanti takbirnya dua kali. Sujud sampai duduk, takbir. Duduk istirahat, berdiri, takbir lagi. Dan seperti ini lam yarid asy-syar'u bijam'ihima fihi, maka tidaklah terdapat syariat yang mengkompromikan dua takbir intiqal dalam satu rukun. Intaha sekian Al-Mughni. An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, jika kita berpendapat tidak dianjurkan duduk istirahat, maka takbir intiqal dimulai berbarengan dengan memulai mengangkat kepala. Wa faraha minhu, dan selesai takbir bersamaan dengan tegak berdiri. Namun jika kita berpendapat dengan mazhab resmi Syafi'iyah, yaitu mengatakan duduk istirahat dianjurkan, maka ashabuna Syafi'iyah mengatakan itu duduk yang sebentar sekali. Wa fi takbiri salah satu aujuhin. Gimana cara baca takbirnya? Syafi'iyah punya tiga wajah. Syafi'iyah punya tiga pendapat. Yang pendapat ini tiga-tiga yang diceritakan oleh Baghawi, kemudian Mutawalli, kemudian penulis kitab Al-Bayan, dan yang lain. Asahuha, wajah yang paling kuat, indal jumhur, ini pendapat jumhur Syafi'iyah, dan inilah yang diqata'a, ditegaskan oleh musannib, penulis matannya Al-Majmu', yaitu Sarah Muhadzab. Maka itu, musannibnya berarti penulis kitab Al-Muhazzab, namanya Syairazi. Sebagian ditegaskan oleh Syairazi huna di sini dan di kitab At-Tanbih. Wa naqalahu dan dinukul oleh Abu Hamid sebagai nas perkataan Syafi'i. Ana yarfa' mukabbiran, yaitu dia bangkit sambil bertakbir. Wa yamudduhu, kemudian dia panjangkan takbir. Illa ayastawa qa'iman, sampai tegak berdiri. Wa yukhafid al-jilsata, dan duduknya duduk yang ringan dan sebentar. Ini pendapat jumhur Syafi'iyah, takbirnya dari angkat kepala sujud yang kedua terus dipanjangkan dengan napas yang panjang. Nah, perlu persediaan napas yang panjang sampai tegak berdiri. Dari angkat kepala pakai duduk singkat, nah, masih dilanjutkan takbirnya sampai tegak berdiri. Itu yang diambil oleh al-jumhur. Jumhurnya tentu jumhur Syafi'iyah. Wa daliluhu, dan dalilnya apa yang disebutkan oleh As-Syirazi wal ashab dan para ulama Syafi'iyah, tidak boleh kosong satu bagian dari salat dari zikir. Itu alasannya kenapa harus dipanjangkan. Atsani, wajah yang kedua, yarfa ghairu mukabbirin, mengangkat kepala dari sujud menuju duduk istirahat tanpa bertakbir. Wa yabda bitakbiri jalisan, dan memulai takbir intikal dalam posisi duduk, kemudian dipanjangkan sampai berdiri. Pendapat yang ketiga, yarfa mukabbiran, dia bangkit sambil bertakbir. Fa idza jalasa, jika telah duduk maka dihentikan takbir, kemudian berdiri tanpa takbir. Kata Abu Hamid Ibnu Nukil, ini adalah pendapat Abu Ishaq Al-Maruzi. Wa qata'a bihi, ini pendapat yang ditegaskan oleh Al-Qadhi Abu Thayyib. Qala ashabuna, Syafi'iyah mengatakan tidak ada perselisihan, dia tidak boleh melakukan dua takbir sebagaimana ditegaskan oleh Al-Qadhi Husain dan Al-Baghawi. Ya, maka ada tiga aujuh. Ya, pendapat jumhur Syafi'iyah, ya, dari takbir, dari angkat kepala sujud ke kedua, ya, duduk, lanjut terus panjangkan takbirnya sampai tegak berdiri. Ya, dengan alasan yang telah disebutkan, tidak boleh ada yang kosong dari zikir. Ya, ya, kemudian ada yang duduk, ya, terus kemudian baru posisi duduk sampai berdiri takbir. Ada yang ketiga tadi, takbirnya dari angkat kepala sampai duduk. Nanti duduk sampai berdiri, tidak takbir. Ya, itu sebagaimana Hanabilah yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah di Al-Mughni. Catatan penting, tidak ada khilaf di antara Syafi'iyah, tidak boleh ada dua takbir. Tidak boleh ada dua takbir. Dua takbir itu gimana? Dari angkat kepala sampai duduk takbir satu, dari duduk istirahat menuju berdiri takbir dua. Itu ulama Syafi'iyah tidak sepakat atau apa, tidak berselisih kalau tidak ada seperti itu. Namun tadi di Ibnu Qudamah tadi itu pendapatnya siapa? Abdul Khattab. Jadi total pendapat dalam masalah ini berarti ada empat, ya. Ini total pendapat dalam masalah ini ada empat pendapat. Kemudian Muwaffaq Ibn Qudamah mengatakan, jika kita mengatakan duduk istirahat, dimungkinkan duduknya iftiras. Sebagaimana tata cara duduk ketika Di antara dua, sujud dan duduk istirahat adalah duduk iftiras adalah madhabnya madhab Syafi'i. Berdasarkan perkataan Abu Humaid dalam tata cara salat Nabi, kemudian Nabi melipat kakinya, kemudian mendudukinya, kemudian sempurna sehingga semua anggota kembali pada tempatnya masing-masing baru bangkit. Wahada dan redaksi ini, hadis Abu Humaid riwayat Abu Dawud, sharihun tegas tentang tata cara duduk istirahat. Maka sebuah keniscayaan untuk al-masiru ilaihi berpendapat dengannya. Waqala al-Khalal, sedangkan al-Khalal mengatakan, diriatkan dari Ahmad, rawa'an Ahmad man la'usihi kathrotan. Meriwayatkan dari Imam Ahmad, man orang yang demikian banyak sampai aku tidak bisa ngitung. Anau yajlisu ala al-yataihi. Bahasanya beliau duduk pada pada pantatnya. Al-Qadhi mengatakan dia menduduki dua telapak kakinya dan duduk pada dua telapak kakinya dan dua pantatnya. Yang dua pantatnya itu yang dua telapak kakinya itu muftian bihima ilal ardi, menyentuh menyentuh tanah. Li'anna ulai lau jalasa muftarisan, karena seandainya, kenapa alasannya? Jadi duduknya seperti ika'a. Ya, itu kalau Hanabilah. Bahkan itu prakteknya Imam Ahmad. Demikian banyak sampai tidak bisa hitung yang menceritakannya. Apa alasannya? Li'annahu lau jalasa muftarishan. Jika duduknya iftiras, maka dimungkinkan dia bisa lupa. Dia bisa lupa. Sehingga timbullah syak, timbullah ragu-ragu. Apakah ini duduk dari sujud pertama ataukah duduk dari sujud yang kedua? Wabihadza ya'manu dzalika, maka ketika duduk istirahat itu bukan duduk iftirash, maka aman dari kasus ini. Abul Hasan Al-Amidi mengatakan, ashabuna Syafi'i Hanabilah tidak berselisih. Tidak boleh melekatkan, menempelkan dua pantat di lantai dalam duduk istirahat. Namun dia duduk mu'allakon anil arti, menggantung dari lantai. Itu duduk ika'a. Maka duduknya duduk ika'a, gantung. Ini antara tidak nyentuh lantai. Ini, jadi kalau Syafi'iyah duduknya iftiras, kalau Hanabilah duduknya ika'a. Alasan Hanabilah tadi, supaya tidak timbul syak. Jangan-jangan, oh ini tadi sujud pertama, maka ini duduk di antara dua sujud. Dan selanjutnya tidak ada pada duduk istirahat doa ataupun zikir. Karena memang tidak ada dalilnya. Li adami wurudihi. Ibnu Hajar mengatakan, amma adzikru al-makhsus, adapun zikir khusus untuk duduk istirahat, maka duduk istirahat duduk yang sebentar sekali, istighna fiha, maka sudah cukup dalam duduk istirahat ini takbir yang dituntunkan untuk berdiri. Karena duduk istirahat adalah bagian dari bangkit menuju berdiri. Jika seorang itu jadi makmum, maka yang afdal baginya duduk istirahat. Jika dia berpandangan bahasanya duduk istirahat itu dianjurkan, ataukah mengikuti imam yang lebih utama? Maka jawabannya mengikuti imam yang lebih utama. Ya, ketika imamnya tidak duduk istirahat, ya maka jangan duduk istirahat. Nanti telat dari imam. Walihada oleh karena itu makmum itu meninggalkan sesuatu yang wajib yaitu tasahud awal. Yang seharusnya dia lakukan ketika dia masbuk. Di rakaat kedua harusnya tasawuf awal, malah tidak. Bisa jadi demikian. Dan melakukan tambahan. Contohnya, seandainya dia mendapati imam di rakaat yang kedua. Dia mendapati imam di rakaat yang kedua. Fa'inau safa yatasyahadu fi awali rakaatin. Maka dia akan tasyahud di rakaat pertama. Faya'ti bitasyahud za'id, maka dia melakukan tasyahud tambahan dalam rangka mengikuti imam. Wasaufa yatruku tasyahud, dan dia meninggalkan tasyahud pertama yang harusnya dia lakukan ketika imam berdiri menuju rakaat yang keempat. Rakaat kedua dia, pada rakaat kedua makmum masbuk ini tidak tasahud awal. Ini semua gara-gara mengikuti imam. Bahkan makmum itu meninggalkan rukun gara-gara mengikuti imam. Ya, dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jika imam salat sambil duduk maka semua kalian salat sambil duduk. Maka ditinggalkanlah rukun berdiri. Ya, dan rukun rukuk sehingga dia duduk dalam posisi berdiri dan isyarat dalam posisi rukuk, semua ini dikarenakan mengikuti imam. Jika ada yang mengatakan ini duduk yang sebentar, tidak akan terjadi gara-gara duduk istirahat keterlambatan yang banyak dari imam. Maka jawabannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jika imam telah rukuk, rukuklah. Jika imam telah sujud, maka sujudlah. Maka Nabi bawakan kata-kata fa yang menunjukkan urutan dengan takkib, jeda yang sedikit. Takkib itu bahkan biduni muhlatin, urutan tidak ada jeda. Biduni muhlat tidak ada jeda. Maka ini menunjukkan bahasanya afdal bagi makmum tidaklah telat dari imam meskipun sebentar. Namun tidaklah dia segera mengikuti imam. Tidak bareng imam, tidak mendahului imam, tidak telat dari imam. Dan inilah hakikat mengikuti. Dan jika realitanya sebaliknya, imam berpandangan perlu duduk istirahat, makmum tidak berpandangan perlu duduk istirahat. Maka kewajiban Anda, wahai makmum, duduk istirahat. Li'annaka karena seandainya Anda tidak duduk, niscaya Anda berdiri sebelum berdirinya imam. Dan ini namanya mendahului imam. Dan mendahului imam hukumnya haram. Mengingat sabda Nabi SAW, tidakkah takut orang mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah ganti kepalanya dengan kepala keledai, atau wajahnya dengan wajah keledai. Boleh jadi makmum ini ada yang ngeyel dengan mengatakan, anala aku muqabalahu, saya tidak akan berdiri mendahului imam. Kenapa? Ata'anna fi sujudi. Aku pelan-pelan dalam sujud, hatta adhunna anahu qoma, sampai aku punya sangkaan kuat dia sudah berdiri, baru aku susul. Maka kami katakan, innaka Anda jika demikian, Anda tidak melakukan yang haram, akan tapi Anda tinggalkan yang sunnah, yaitu segera mengikuti imam. Maka jika Anda makmum, tidaklah beranggapan duduk istirahat mustahab, dan imam berpandangan duduk istirahat itu mustahab, maka yang terbaik, duduklah bersama imammu. Sebagaimana Anda duduk bersamanya di tasahud, yang sebenarnya bukan tempat tasahudmu, dalam rangka mengikuti imam. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhudu ana alhamdulillahi rabbil alamin. Mengenai penataan shaf salat jamaah yang disampaikan kemarin, itu bisa dibaca di kitab apa penulisnya? Kemarin sudah bacakan judul-judul kitabnya. Ya. Ada kemudian bisa ada di I'anatut Thalibin. Ada kemudian di Hasyiah Qalyubi dan Umairah. Semuanya ada di Waqfiyah. Ya, semuanya ada di Waqfiyah. Di Waqfiyah ada. Di Syamilah juga ada. Di Waqfiyah ada, di Syamilah ada. Bagaimanakah dengan shaf wanita di lantai dua, yang itu sejajar dengan posisi jamaah laki-laki? Wallahu a'lam, saya belum dapatkan penjelasan khusus masalah ini. Namun, ya, kalau bolehnya insya Allah boleh. Nah, apakah boleh ma'al karohah atau yang lainnya? Wallahu a'lam. Imam, kemudian jamaah laki-laki, kemudian di pojok belakang jamaah perempuan, separuh di pojok belakang. Jadi sebagiannya jajar dengan laki-laki. Apakah tetap mendapatkan keutamaan sholat berjamaah? Ya, maka jika kalau detailnya wallahu a'lam, namun jika kemudian jamaah perempuan ini terhijab dengan hijab yang lengkap, ya, maka dia seakan-akan berada di satu tempat khusus dan tersendiri. Mudah-mudahan tidak mengapa. Apakah makmum yang dapat melihat imam ruku atau sujud sempurna tetap menunggu imam selesai takbir lalu ikuti ruku atau sujud? Kalau makmum yang lihat dengan langsung posisi imamnya, maka sahabat itu tidak ada yang menggerakkan punggung, menekuk punggung, kecuali setelah melihat Nabi betul-betul sujud sempurna. Apakah masih boleh menyelesaikan bacaan sholat ketika imam takbir ataukah mengucapkan salam? Jika kita tidak telat banyak, sedangkan bacaan itu bacaan yang wajib, misalnya Al-Fatihah, kita tinggal satu ayat, imam takbir menuju ruku, maka selesaikan. Bagaimana cara mencuci tangan yang bersentuhan langsung dengan minyak babi? Cukup mencuci dengan sabun saja? Jawabnya, maka mencucinya sebagai mandi mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, ya, maka dicuci 7 kali. Salah satunya adalah airnya adalah air bercampur dengan tanah, ya, seperti lumpur. Ya, maka tanahnya tidak hanya ditaburi, namun tanahnya itu menyatu dengan air, dicampur dengan air. Ya, salah satunya demikian, dan disarankan itu adalah bilasan yang pertama, sehingga tangannya bersih. Jangan ditaruh di bilasan yang ketujuh. Kalau nanti ditaruh di guyuran yang ketujuh, ya nanti berarti ada yang ke-8 dan ke-9 untuk membersihkan tangan dari tanah. Nah, tentang apakah kemudian tanah itu bisa diganti dengan sabun atau sejenisnya, ulama berselisih pendapat. Jadi ulama berselisih pendapat tentang hal ini. Maka khurujan anil khilaf, ya, ketika masih memungkinkan pakai tanah, saya sarankan untuk pakai tanah saja. Kapan saja disyariatkan mengangkat tangan ketika berdiri selain saat takbiratul ihram? Ya, totalnya ada 4. Ya. Yang jelas dasarnya kuat itu 4, takbiratul ihram, mau ruku, bangkit dari ruku, kemudian bangkit dari tasahud awal. Apakah ketika berdiri setelah imam salam juga angkat tangan sebagai makmum masbuk? Wallahu a'lam, saya belum dapatkan keterangan khusus tentang masalah ini. Belum pernah baca dan dapatkan keterangan khusus dalam masalah itu. Apakah angkat tangan ataukah tidak? Jika kita terlambat, imam sudah duduk tahiyat akhir, apakah lebih baik ikut jamaah atau menjadikan makmum yang masuk sebagai imam kita menunggu imam selesai? Ya, maka yang lebih baik nunggu yang datang lebih belakang lagi kemudian bikin jamaah. Kalau pilihannya cuma ini, antara ikut imam ataukah menjadikan masbuk itu sebagai imam, maka perlu diketahui bahasanya menjadikan makmum yang masbuk sebagai imam diperselisihkan ulama di pensyariatannya. Masru' ataukah ghairu masru'? Dituntunkan ataukah tidak? Sedangkan jika dia imam tasahud akhir, kemudian dia ikut takbiratul ihram, kemudian ikut tasahud akhir, maka jelas dia ikut sholat jamaah. Ada status sholat jamaahnya masru'. Cuma diperselisihkan apakah dia mendapatkan pahala jamaah ataukah tidak. Sehingga wallahu a'lam, yang lebih baik jika pilihannya cuma 2 adalah ikut tasahud akhir. Mengikuti tasahud akhirnya imam. Setelah imam salam dan kita masbuk, apakah harus langsung berdiri atau boleh menyelesaikan bacaan tasyahud? Ya, normalnya harusnya selesai. Ya, karena status kita tasahud awal. Ya, kayak pendapat jumhur yang mengatakan cukup tasahud awal saja, maka harusnya waktunya bersisa. Ya, pakai pendapat misalnya Syekh Ibnu Baz itu menganjurkan solawat, maka imam boleh jadi tasahud, solawat, ditambah doa. Berlindung dari 4 hal dan yang lainnya. Ya, harusnya sisa. Ya, harusnya sisa. Kalau kok sampai kurang itu kayaknya kok agak gimana membayangkannya. Musola di kampung saya memiliki dua ruangan yang terhubung satu sama lain. Ruangan yang besar untuk jamaah laki-laki, ruangan di sebelahnya untuk jamaah perempuan. Jika kondisi seperti itu, maka salat jamaah di situ tidak dianggap sebagai salat jamaah. Ya, dianggap salat jamaah. Kalau dianggap salat jamaahnya dianggap, namun menurut salah satu kaul di antara Syafi'iyah menghilangkan pahala salat jamaahnya. Namun salat jamaahnya teranggap, ya teranggap. Ada pahalanya, nah ini. Mukhtalafun fihi baina Syafi'iyah. Ada yang mengatakan ya tetap dapat pahala. Ya, ada yang menyampaikan ya, pahala jamaahnya hilang. Bagaimana solusi bagi saya untuk sholat jamaah ketika di kampung? Wanita tidak wajib sholat jamaah. Itu solusinya. Tidak wajib sholat jamaah ke musola. Tidak harus. Ya, perlu jamaah ke musola ya sekedar sarana sosialisasi atau semacam itu. Apakah boleh membaca bacaan istiftah atau doa di antara dua sujud terbalik-balik? Allahumma ighsilni min khotayaya bil ma'i wa salji wal barat, kemudian terbalik-balik bil barat wal ma'i wa salji atau semacam itu. Wallahu a'lam, tidak disengaja karena hafalan yang tidak lancar, insyaallah tidak mengapa. Saat posisi berdiri, apakah jari-jari kaki harus menghadap kiblat? Kalau harus, wallahu a'lam, detail tentang masalah ini. Namun yang jelas, kalau tidak ada tuntunan khusus, maka kaidah dari Syaikhul Utsaimin, kalau tidak ada tuntunan khusus untuk gerakan sholat, maka lakukan gerakan yang nyaman. Ya, lakukan gerakan yang nyaman. Kalau tidak ada panduan khusus dari syariat, begini, begini, begini, ya, maka mana yang nyaman untuk badan, kerjakan. Termasuk orang munafik mendengar azan di masjid, tapi tidak sholat berjamaah di masjid. Apakah ini berlaku untuk perempuan? Jawabnya tidak. Karena perempuan bukan ahlul jamaah. Ini ditujukan untuk ahlul jamaah. Dan ahlul jamaah adalah laki-laki. Ya, jika telah ada yang terlanjur menjadikan masbuk sebagai imam, mana yang disarankan? Ikut yang sudah terlanjur bermakmum dengan masbuk atau membuat jamaah yang baru selesai wudu? Ya, maka yang lebih baik adalah ikuti yang sudah terlanjur supaya tidak banyak double jamaah dalam satu tempat. Ya, demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Raka'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.